Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala imamul muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah, fi sahihi fi kitabil iman. Babu zikri sidratil muntaha. Qala wa haddasana abu bakr bunu abi shaybah. Qala haddasana abu usamah. Qala haddasana malik bunu mighwalin tahwil. Qala wa haddasana abu numairin wa zuhair bin harbin jami'an an abdillah bin numairin. Wa alfazuhum taqaribatun. Qala abu numairin. Qala haddasana abi. Qala haddasana malik bin mighwalin an zubair bin adi. An talhata an ma'murrata. An abdillah. Qala lama usriya bi rasulillah sallallahu alaihi sallam. Untuhiya bihi ila sidratil muntaha. وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أعطي الصلوات الخمسة وأعطي خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قال المصنف رحمه الله في صحيحه باب في ذكر سدرة المنتهى Berkata Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah dalam sahihnya bab tentang penyebutan Sidratul Muntaha. Qala wa haddatha Abu Bakr bin Abi Syaibah, berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Abu Usamah meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Malik bin Mighwal meriwayatkan kepada kami. Kemudian berkata Muslim rahimahullah, Ibnu Numayyah juga meriwayatkan kepada kami, dan Zuhair bin Harbin. Semuanya darjal Abdullah bin Numair. Dan lafaz mereka atau redaksi mereka berdekatan. Berkata Ibnu Numayyah itu Abdullah, haddatsana abi, ayahku memberitakan kepadaku. Dia berkata, Malik bin Mighwal meriwayatkan kepada kami dari Zubair bin Adi, dari Talha, dari Murrah, dari Abdullah. Dia berkata, lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Manakala diperjalankan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di malam hari, untuhiya bihi ila sidratil muntaha. Nabi diangkat ke atas sampai ke satu tempat bernama Sidratul Muntaha. Ya, sidrah dalam bahasa Arab adalah sejenis pohon, pohon sidir. Ya, pohon bidara. Itu sidrah di bumi. Pohon sidir atau pohon bidara. Adapun Sidratul Muntaha adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makhluk di sanalah segala macam perkara makhluk dari bumi ini berakhir. Sidratul Muntaha. Nanti akan dijelaskan di sini. Ya, makhluk yang begitu indahnya, begitu agungnya, begitu cantiknya, sebagaimana yang dilihat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wahia fis sama'is sadisah. Sidratul Muntaha itu berada di langit ke-6. Dalam beberapa riwayat berada di atas langit ke-7. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menggabungkan antara riwayat. Dia mengatakan akarnya, dasarnya, pondasinya di langit ke-6. sampai ke langit ketujuh, sampai melewati langit ketujuh ke atas. Ya, karena dalam beberapa riwayat dikatakan di atas langit ketujuh, sementara dalam riwayat ini dikatakan di atas langit keenam. Mana satu yang benar? Ya, sebagian memilih jalan tarjih yang riwayat yang lebih sahih di atas langit ketujuh. Sebagian memilih jalan jamak menggabungkan riwayat-riwayat ini yang mengatakan dasarnya di langit keenam, ya puncaknya ujungnya di atas langit ketujuh. Ilaiha yantahi ma ya'ruju bihi minal ardh. Ke tempat inilah berakhir segala sesuatu yang naik kepadanya dari bumi. Ya, setiap saat al-ikhwatu fillah naik dari bumi ini ke langit berbagai macam perkara-perkara yang baik-baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah lah naik segala macam kalimat-kalimat yang baik. Wal amalus salihu yarfa'u. Dan segala amal-amal yang baik diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Naik malaikat-malaikat dan Jibril kepadanya di hari yang dihitung dengan hari di bumi sama dengan 500 tahun perjalanan. Naik 500 tahun dan turun segala perintah Allah dari Sidratul Muntaha ke bumi perjalanan 500 tahun juga. Ya. Yudabbirul amra minas sama'il ardi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin. Dalam surah As-Sajdah dikatakan Allah mengatur semua urusan yang ada di langit dan di bumi ini. Ya, dalam bilangan hari 1000 tahun. 1000 tahun adalah ya itu untuk berangkat dan turun. Naik ke atas 500 tahun, turun ke bawah 500 tahun. Digabungkan keduanya, yudabbirul amra minas sama'il ardh, Allah mengatur semua urusan dari langit ke bumi dalam hitungan hari 1000 tahun itu hitungan naik dan turun. Ya. Jadi ikhwatu fillah rahimakumullah, Sidratul Muntaha adalah merupakan makhluk berakhir padanya segala macam yang naik dari bumi ini. Dikatakan di sini ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ardh. Apapun yang naik dari bumi ini kepadanya lah berakhir pada Sidratul Muntaha. Fayuqbadu minha. Dari situlah segala macam urusan itu diambil. Tempat mengumpulkan semua urusan yang ada di alam semesta ini ke sana. Dari sanalah diambil. Wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha. Kepadanya jugalah berakhir apa-apa yang turun dari atasnya. Fayuqbadu minha. Jadi inilah seolah-olah dia merupakan pusat sentral segala macam informasi. Disitulah berakhir semua informasi dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah untuk disebarkan lagi. Qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi berkata, dia bacakan firman Allah dalam surah An-Najm, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Manakala sidra ini diliputi apa-apa yang meliputinya dari keindahan. Qala, dia berkata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, farashun min zahabin. Diliputi oleh kupu-kupu dari emas. Kupu-kupu yang terbuat dari emas. Ya. Ini yang meliputinya dengan cahaya-cahayanya. Qala fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Berkata perawi ini, maka diberikan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tiga hal. U'tiya as-salawatil khamsah. Di sana Nabi mendapatkan kewajiban salat lima waktu. Wa u'tiya khawatima suratil Baqarah. Di sana Nabi mendapatkan penghujung surat Al-Baqarah. Dari ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Khawatimul Baqarah. وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. Dan yang ketiga, diampunkan bagi siapapun dari umatnya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala meski melakukan al-muqhimat, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang membinasakan. Allah akan mengampuni mereka, baik mengampuni mereka setelah diazab dengan dosa-dosanya terlebih dahulu dibakar, atau sebagian daripada mereka diampuni Allah Subhanahu wa taala tanpa harus diazab. Inilah yang didapatkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam manakala naik ke atas. Wajiban salat lima waktu, khawatimul baqarah, dan janji Allah tidak akan mengadab ya bagi umat Muhammad SAW yang tidak menyekutukan Allah SWT meski dia bergelimang dengan dosa-dosa besar. Ya, kata para ulama bisa bermakna tidak akan diadab kekal selama-lamanya karena adanya iman, tapi tetap diadab. Bisa pula bermakna sebagian mereka benar-benar tidak diazab Allah, diampuni Allah SWT dengan rahmatnya. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dia berkuasa mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan dia berkuasa mengazab siapa yang dia kehendaki. Dan madhab ahlus sunnah wal jamaah yang mati daripada umat ini membawa segala macam dosa-dosa besar, mereka itu tahta al-masyi'ah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak mengazab mereka, akan diazab. Kemudian setelah dibakar dengan dosa-dosanya, baru dimasukkan ke dalam surga. Wa in syaa'a ghafaralah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Naam. Qala wa haddatsani Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana 'Abbadun wa huwa bunul 'Awwam qala haddatsana Asy-Syaibani قال حدثنا الشيباني قال سألت بنا حبيش عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى قال أخبرني بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. Ya, jadi perawi hadis yang kita tadi bacakan adalah Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dia juga meriwayatkan, ya, berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Rabi' Az-Zahrani meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Abbad. Itu Ibnu Awam meriwayatkan kepada kami dan dia berkata Asy-Syaibani meriwayatkan kepada kami, dia berkata aku pernah bertanya kepada Zir Ibnu Hubaysh tentang firman Allah, fakana qaba qausaini aw adna, yang terdapat dalam surah An-Najm ayat yang ke-9. Fakana qaba qausain, adalah dia telah mendekat sejarak dua tombak au adna, atau kurang daripada itu. Siapakah dia yang mendekat ini dan mendekati siapa? Qala akhbarani Ibnu Mas'ud, berkata Zir Ibnu Hubaysh telah memberitakan kepadaku Ibnu Mas'ud annannabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril, Nabi melihat Jibril lahu 600 janah, memiliki 600 sayap. Sebagian ulama tafsir mengatakan qaba qausaini telah mendekat dua tombak atau kurang, itu maksudnya mendekatnya Nabi dengan Allah Jalla wa'ala. Sebagian ulama mengatakan demikian, tetapi yang lebih rajih, yang lebih tepat, bahwasanya yang dikatakan mendekat itu adalah Nabi dengan Jibril. Qaba qausaini au adna, dia sudah mendekat dengan Jibril dua tombak atau kurang, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan kepadaku bahwasanya Nabi melihat Jibril memiliki 600 sayap. Inilah kali kedua Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya. Yang pertama ketika di awal-awal menerima wahyu. Yang kedua ketika peristiwa Mi'raj. Hanya dua kali saja Nabi melihat Jibril dalam wujud aslinya. Dan dia melihat Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayap yang dibentangkan menutup seluruh ufuk. Naam. Qala haddathana Abu Bakr ibn Abi Syaibah. Qala haddathana Habs ibn Ghiyath. عن الشيباني عن رز عن عبد الله قال ما كذب الفؤاد ما رأى قال رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata Hafs bin Ghiyath meriwayatkan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Zur, dari Abdullah ibnu Mas'ud, dia berkata dalam firman Allah yang terdapat dalam surah An-Najm ayat 11, ma kadzabal fuadu ma ra'a, tidaklah berdusta hati dengan apa yang dia lihat. Qala, berkata Ibn Mas'ud, ra'a Jibril alaihissalam, Nabi melihat Jibril alaihissalam lahu situ mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Sebagian tafsir menafsirkan bahwasanya ma kadzabal fuadu ma ra'a, sesungguhnya tidaklah berdusta hati dengan apa yang dilihat, maksudnya adalah Nabi melihat Allah. Ya, sebagian ulama berselisih apakah Nabi pernah melihat Allah Tuhan yang Rabbul Alamin. Sebagian mengatakan Nabi pernah melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj. Ya. Dan itu pendapat sebagian daripada salafus salih dari golongan sahabat tabi'in. Ya, mereka mengatakan apa masalahnya kalaulah Allah berikan kepada Nabi keistimewaan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Musa diberikan Allah keistimewaan dengan berbicara kepadanya. Ya. Dan ulama salaf mereka bersisi apakah Nabi yang mulia pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Ya. Pendapat yang lebih dekat pada kebenaran bahwasanya Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Dengan kedua mata kepalanya di dunia. Dan hal itu diingkari oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Ya. Tetapi Nabi memang melihat Allah dengan mata hatinya. Dan ini pendapat daripada ulama-ulama salaf. Nabi pernah beberapa kali melihat Allah dengan mata hatinya. Ketika pulang daripada peristiwa Mi'raj, Nabi melihat dalam tidurnya Allah Subhanahu wa taala, berkata Nabi, ra'aitu rabbi fi ahsani surah, aku melihat Tuhanku dalam sebaik-baik bentuk. Ya, bukan dengan mata kepala. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan mungkinnya hal itu terjadi dengan Nabi dan bahkan dengan orang-orang beriman. Melihat dengan mata hati tak sama dengan melihat dengan mata kepala. Ya, orang buta bisa melihat orang sekitarnya dengan mata hatinya walaupun matanya buta. Ya. Oleh karena itulah kebanyakan daripada ulama mengatakan Nabi tak pernah melihat Allah dengan mata kepalanya. Tapi Nabi pernah melihat Allah dengan mata hatinya. Dan adapun sebagian ulama menafsirkan ayat ya yang tadi bacakan, maka dzabal fuadu ma ra'a, tak berdusta hati dengan apa yang dilihat. Kata mereka ini adalah bukti bahwasanya Nabi benar-benar melihat Allah ketika peristiwa Mi'raj. Ya, yang benar bahwasanya yang dikatakan ma ra'a, apa yang dilihat Muhammad adalah Jibril. Tidaklah berdusta hati dengan apa yang dia lihat, maksudnya yang dia lihat daripada bentuk Jibril pada wujud aslinya, bukan Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang mendekat tadi bukanlah Nabi mendekat kepada Allah setombak atau kurang, tapi Jibril. Nabi begitu dekatnya dengan Jibril dan dia melihat Jibril dengan mata kepalanya memiliki 600 sayap. Dan ini kecondongan Imam Muslim rahimahullah. Karena itulah dia menyebutkan riwayat ini. Ya, kata Muslim, ra'a Jibril alaihissalam, dia menukil perkataan Mas'ud, Jibril yang dilihat Nabi SAW lahu situmi'ati janah, punya 600 sayap, bukan Allah Jalla wa'ala. Ya, nanti akan disebutkan beberapa riwayat. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbaka, apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Kata Nabi, nurun anna arahu, cahaya yang meliputinya, bagaimana aku dapat melihatnya? Dan Nabi menjelaskan tentang Allah bahwasanya Allah hijabuhu nur, yang menghijab Allah itu adalah cahaya. Lau kasyafahu, sekiranya cahaya itu dia, sekiranya cahaya hijab itu dia singkap, lah taraqat syubuhatu wajhihi man taha ilaihi min khalqih, akan terbakarlah ya segala sesuatu daripada makhluknya yang melihat kepadanya. Karena Allah ciptakan darud dunia, ya, negeri dunia ini dengan segala macam bentuk kelemahannya. Ya, di dunia kita tak makan 5 hari mungkin mati, apalagi sampai sebulan. Sementara di padang mahsyar manusia berdirikan setengah hari. Hari padang mahsyar sama dengan 500 tahun dalam hari dunia. Tak mati. Ya, berbeda antara alam dunia dan alam akhirat. Alam dunia manusia penuh dengan kelemahannya. Oleh karena itulah Musa AS tak mampu melihat Allah Jalla wa'ala, manakala dia menuntut itu ketika mengambil Taurat di Gunung Tur Sina, ketika berbicara dengan Allah, sehingga Musa pun tak sabar berkata, Rabbi arini anzur ilaika, Tuhan berikanlah saya kesempatan melihat kepadamu. Kata Allah, innaka lan tarani, qala lan tarani, engkau takkan mampu melihat saya di dunia. Walakin indur ilal jabal, cobalah saja kau lihat ke gunung ini. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, bila mana gunung ini tetap di tempatnya, kusingkap cahaya, kusingkap hijabku, niscaya engkau pun mampu melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, manakala Allah menampakkan dirinya kepada gunung, disingkapnya cahayanya, kharra, seketika gunung, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka, seketika gunung itu Allah buat hancur, meleleh. Ya, bayangkan kalau andai kata ada ya tebing yang longsor saja, bagaimana kita melihatnya? Bagaimana takutnya kita tebing yang runtuh? Bagaimana jika gunung hancur lebur? Fa kharra Musa sa'iqa, seketika Musa jatuh pingsan melihatnya. Falamma afaqa, manakala Musa siuman daripada pingsannya, qala subhanak, Tuhan engkau maha suci, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu dari menuntut perkara ini. Dari situlah Allah mengatakan tidak ada yang dapat melihat Allah dengan mata kepalanya di dunia ini. Bahkan makhluknya pun demikian, kecuali akan binasa. Maka Allah istimewakan nanti untuk melihat wajahnya bagi orang-orang beriman di hari kiamat. Wujuhun yauma idzin nadhirah, wajah-wajah pada saat itu terang benderang bercahaya, ila rabbiha nadhiratun, manakala melihat kepada Tuhannya. Naam. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ الأنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع رزة بن حبيش عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى جبريل عليه السلام في سورته له 600 جناح. نعم بركات مسلم. Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari meriwayatkan kepada kami, dia berkata, ayahku meriwayatkan, dia berkata, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman al-Syaibani, dia mendengar Zir ibn Hubaysh meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata dalam firman Allah, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, sungguh benar-benar dia telah melihat daripada tanda-tanda kebesaran Tuhannya. Qala, berkata Ibn Mas'ud, ra'a Jibril, yang dilihat di sini adalah Nabi yang melihat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap, bukan Allah Jalla wa'ala. Na'am. Babu makna qawlillahi ta'ala, qawlillahi azza wa jalla, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, wa hal ra'an nabiyu rabbahu laylatal isra'i. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة ولقد رآه نزلة أخرى قال رأى جبريل. Berkata Imam Muslim, bab makna penjelasan daripada firman Allah, laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia Muhammad benar-benar telah melihat dia pada ya masa yang lain. Wa hal ra'an nabiyyu rabbahu sallallahu alaihi wasallam, apakah nabi pernah melihat Tuhannya Lailatul Isra, di malam Isra? Di dalam Quran ada ayat yang berbunyi dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia benar-benar telah melihatnya kembali. Apa yang dimaksudkan dia melihatnya kembali di sini? Sebagian mengatakan nabi melihat Allah, sebagian mengatakan nabi melihat Jibril. Dan yang lebih rajih adalah nabi melihat Jibril. Sebagaimana pendapat Imam Muslim rahimahullah menukil daripada hadis ini, berkata Muslim, Abu Bakar bin Abi Syaibah melihatkan kepada kami. Dia berkata, Ali bin Mushar melihatkan kepada kami dari Abdul Malik, ya, dari Atha, maksudnya Ibn Abi Rabah, dari Abu Hurairah, ketika menjelaskan makna walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia benar-benar telah melihatnya kembali. Qala, berkata Abu Hurairah, ra'a Jibril, nabi melihat Jibril, bukan melihat Allah. Naam. Qala haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Habs an Abdul Malik an Atha an Ibn Abbas, ra'ahu biqalbihi. Ya. Inilah pendapat yang kedua, bahwasanya nabi melihat, yang dilihat nabi adalah Allah. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah melihatkan kepada kami, dia berkata Hafs melihatkan kepada kami dari Abdul Malik, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibnu Abbas, ra'ahu biqalbih, nabi melihat Allah dengan hatinya. Sebagian ulama menukil daripada Ibnu Abbas pendapat bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan nabi pernah melihat Allah dengan dua mata kepalanya. Tetapi itu riwayat tak sahih. Yang dimaksudkan dengan Ibnu Abbas, nabi melihat Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan hatinya, sebagaimana yang termuat dalam hadis ini. Kata Ibnu Abbas, ra'ahu biqalbih, nabi melihatnya dengan hatinya. Dan tadi kita telah sebutkan pendapat ulama-ulama bahwasanya, ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya memang benar nabi pernah melihat Allah, tapi bukan dengan mata kepalanya, melainkan dengan mata hatinya. Dan ini dinukil daripada Ibnu Abbas, riwayat yang sahih. Karena dari dia dinukil riwayat pula bahwasanya dia mengatakan nabi melihat dengan dua mata kepalanya. Ya. Tapi riwayat yang sahih daripada beliau, bahwasanya beliau mengatakan yang dilihat nabi Allah bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan mata hatinya. Naam. Qal haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah Abu Sa'id al-Asajj jami'an an Waqi', qala al-Asajj qala haddatsana Waqi', qala haddatsana al-A'mash an Ziyad bin al-Husayn an Ziyad bin Husayni Abi Jahmah an Abi 'Aliyah an Ibn Abbas qala ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra qala ra'ahu bi fu'adihi marratayn. Inilah pendapat Ibnu Abbas. Berkata Muslim rahimahullah, Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami, dan Abu Sa'id al-Asyaj, semuanya mengambil riwayat daripada Waqi' Ibn al-Jarrah. Berkata Waqi' al-Asyaj, berkata qala al-Asyaj, berkata al-Asyaj, Waqi' menceritakan kepada kami, dia berkata Amash menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Husain, Abi Jahmah dari Abil Aliyah, dari Ibnu Abbas. Qala, berkata Ibn Abbas, ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ayat yang berbunyi artinya tidaklah berdusta hati dengan apa yang dia lihat, dan sungguh dia benar-benar melihatnya kembali. Kata Ibn Abbas, ra'ahu bi fu'adihi marratain, nabi melihat Allah dengan hatinya dua kali. Ya, jadi menurut Ibn Abbas, ketika peristiwa Mi'raj nabi melihat Allah, tapi dengan hatinya, bukan dengan mata kepalanya. Kalau sampai setingkat ini, ulama-ulama Ahlussunnah, ya, mereka merajihkan bahwa memang nabi pernah melihat Allah dengan mata hatinya, tapi dengan mata kepalanya yang mereka menolak dan melemahkan pendapat yang mengatakan demikian. Naam. Qal haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qal haddatsana Habs bin Ghiyath عن الأعمش قال حدثنا أبو جحمة بهذا الإسناد. نعم. ترش. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعبي عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله فرية على الله الفرية قلت ما هن قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فرية قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنزريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله فرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harb bin meriwayatkan kepada kami, dia berkata Ismail bin Ibrahim meriwayatkan daripada Daud, dari Sya'bi, dari Masruq, berkata Masruq ibn al-Ajda, ulama tabi'in, kuntu mutakian inda Aisyah, aku pernah suatu ketika sedang bersandar di sisi ibunda Aisyah, tentunya antara mereka ada hijab. Faqalat, maka ibunda Aisyah bertanya kepadaku, ya Aba Aisyah, Masruq ini kunyahnya Abu Aisyah, wahai Abu Aisyah, salatun, ada tiga perkara, barang siapa yang mengucapkan satu daripada perkara tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar berdusta atas nama Allah SWT sebesar-besarnya kedustaan. Kata Aisyah, wahai Masruq, wahai Aba Aisyah, ada tiga hal yang mengatakan, ya, tentang tiga hal tersebut sungguh dia, atau satu daripada tiga hal tersebut sungguh dia telah berdusta besar atas nama Allah SWT. Qala wa kuntu muttaqian, fajalastu, ketika itu aku bersandar, namun tatkala ibunda kita mengatakan ada tiga hal ini yang mengatakan tentang Nabi, ya, maka dia sungguh berdusta besar atas nama Allah. Seketika Masruq pun berdiri, duduk dengan yakni memberdirikan badannya, tak lagi bersandar. Maka dia tertarik mendengarkan topik tersebut sehingga dia benar-benar duduk, tak lagi bersandar. Apa dia wahai ibunda? Qultu wa ma hunna? Qalat, maka ibunda berkata, ibunda Aisyah, man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Siapa yang mengatakan Muhammad pernah melihat Tuhannya, sungguh dia telah berkata dusta yang besar atas Allah SWT. Ini yang pertama. Ibunda Aisyah menolak, siapa yang mengatakan Nabi pernah melihat Tuhannya, dia katakan dia berdusta. Qala wa kuntu mutakian, fajalastu faqultu ya ummul mu'minin, andirini wa la ta'jalini. Ketika itu aku awalnya duduk bersandar, seketika aku duduk berdiri dan aku berkata, wahai ibundaku, aku mau bertanya tentang ayat ini. Dengarkan aku, tunggu sebentar. Bukankah Allah mengatakan, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, sungguh benar-benar dia telah melihatnya di ufuk yang nyata, di langit sana. Ya. Bukankah juga Allah mengatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh dia benar-benar telah melihatnya kembali. Faqalat, maka ibunda menjawab, ana awwalu hadhihi al-ummati sa'ala dzalika Rasulullah, akulah yang pertama daripada umat ini yang bertanya kepada Nabi tentang ayat yang kau tanyakan tadi. Qala, faqala, maka Nabi menjawab, innama huwa Jibril, sesungguhnya dia itu yang kulihat adalah Jibril, bukan Allah. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa alaiha ghayra hatain marratain, aku tak pernah melihat Jibril dalam bentuk wujud aslinya kecuali dua kali saja. Ra'aituhu munhabitan minas sama', aku melihat dia turun dari langit. Sa'ad dan idhamu khalqihi ma bainas sama'i ilal ard, begitu besarnya penciptaan Jibril sehingga tubuhnya menutupi pandangan yang terdapat antara langit dan bumi. Subhanallah, betapa besarnya Jibril. Dia muncul, semua tertutup. Tak lagi kita dapat melihat matahari, tak lagi melihat awan, apapun tertutup dengan besarnya Jibril. Ya. Faqalat, kemudian ibunda Aisyah mendatangkan dalil bahwasanya Nabi SAW itu tak pernah melihat Allah SWT. Awalam tasma anna Allah yaqul, bukankah engkau mendengar Allah berfirman, la tudrikuhul absar, dia tak dapat diliputi oleh pandangan mata. Wahwa yudrikul absar, tapi dia dapat meliput segala pandangan. Wahwa latiful khabir, dialah Tuhan yang maha lembut lagi maha mengetahui. Kemudian ibunda Aisyah mendatangkan dari lain, awalam tasma, bukankah engkau mendengar, annallaha yaqul, Allah juga berfirman, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah, tak layak seorang manusia berbicara langsung kepada Allah, illa wahyan, kecuali dalam bentuk wahyu, atau min wara'i hijab, atau berbicara dari belakang hijab, bukan langsung bertatapan dengan Allah SWT, tapi dari belakang hijab. Au yursila rasulan, atau dalam bentuk Jibril sebagai utusan Allah, rasul yang Allah kirimkan kepada salah seorang nabinya. Fa yuhyi bi idznihi ma yasha', ayo Allah wahyukan dengan izinnya apa dia kehendaki. Innahu aliyun hakim, dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha bijaksana. Jadi yang namanya manusia tak akan mungkin berbicara dengan Allah kecuali melalui wahyu, bukan langsung berbicara. Wahyu tersebut bisa langsung terdapat dalam hatinya, dirinya, atau bisa dia berbicara dengan Allah dengan hijab. Ada hijab yang menghijabi, au min wara'i hijab. Itulah yang terjadi dengan Musa alaihissalam, dan itu pun yang terjadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau yang ketiga, Allah mengutus kepada para rasulnya utusan daripada golongan malaikat Jibril. Ya, qalat, maka berkata ibunda Aisyah yang kedua, wa man za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatama syai'an min kitabillah faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Siapa yang mengklaim bahwasanya Nabi ada menyembunyikan satu potong ayat daripada kitab Allah, sungguh dia benar-benar telah berdusta yang besar atas nama Allah. Wallahu yaqul, kana Allah berkata kepada nabinya, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, sampaikan apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika tidak engkau sampaikan, berarti engkau tidaklah benar-benar menyampaikan risalah daripada Allah. Qalat, maka berkata ibunda Aisyah yang ketiga, wa man za'ama annahu yukhbiru bima yakunu fi ghadin. Siapa yang mengklaim Nabi dapat memberitahukan, meramal perkara yang terjadi esok hari, faqad a'zama 'ala Allah al-firya, sungguh dia berdusta yang besar atas nama Allah. Wallahu yaqul, kana Allah berkata, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidaklah ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Inilah tiga hal. Siapa yang membicarakan Nabi melihat Tuhannya berdusta atas nama Allah, yang membicarakan Nabi SAW ya, menyimpan satu potong daripada ayat Allah SWT, menyembunyikannya, maka dia telah berdusta atas nama Allah. Yang ketiga, yang mengatakan Nabi SAW mengetahui perkara gaib, sungguh dia berdusta atas nama Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi hadis ini menunjukkan Ibnu Aisyah menolak anggapan orang-orang yang mengatakan Rasul pernah melihat Tuhannya. Wallahu Tabaraka Ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.